Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hari ini kita sudah pada ujung dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Wala syakka anna khitamal a'mal lahu sya'nun 'adzim. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya penutup amalan-amalan itu memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung. Kana salaf rahimahumullah yahtamuna bi khitamil a'mal. Dahulu para salaf, mereka sangat memperhatikan terkait penutup-penutup amal. Nah, wadhalika iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena yang demikian itu mereka mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Wa amalan biqaulihi ta'ala, dan juga dalam rangka mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, dan bahwasanya mereka kepada Rabb mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan bahwa makna walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, yakni yu'tuna al-ata wa hum khaifuna alla yataqabbal minhum li khaufihim ay yakunu qad qassaru fi qiyam bisyurutil i'ta. Yakni mereka memberikan pemberian-pemberian, wahum khaifun, dalam keadaan mereka itu takut, takut tidak diterima apa yang mereka berikan. Naam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يا بنت الصديق لكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. Yang dimaksud ayat Allah Subhanahu wa taala ini, orang-orang yang memberikan apa yang mereka telah berikan dengan hati yang takut dan mereka kepada Rabb mereka kembali. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, yang minum khamar? Dalam keadaan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah orang-orang yang berdosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ya bintas Siddiq, bukan itu wahai putrinya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum, mereka yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah dalam keadaan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Sehingga yang dimaksud dalam ayat ini jelas, mereka-mereka orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat, mereka puasa, mereka mensedekahkan harta-harta mereka dalam keadaan mereka takut apa yang mereka telah berikan untuk Allah Subhanahu wa taala la yaqbal minhum. Allah tidak menerima dari mereka, dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Ini yang mereka takutkan. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَهَذَا مِنْ بَابْ الْإِشْفَاقْ وَالْإِحْتِيَاقْ. Ini dalam rangka menerapkan sifat, ya, sikap kehati-hatian dan sikap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ujub dari amalan-amalan yang mereka telah lakukan. Tidak berbangga dari amalan-amalan yang mereka telah lakukan. Mereka justru sangat takut. Bahkan di penghujung, ya, amalan-amalan yang mereka telah lakukan, mereka takut apa yang mereka telah kerjakan. Dari awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Fabarakallahu fikum. Wasafa Allah Subhanahu wa taala ibadahu al-mu'minina bi'annahu yu'tuna ma'atau minal a'mal as-salihah wa ta'at. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan atau mensifati hamba-hambanya yang beriman. Yani mereka memberikan apa yang mereka telah berikan dari amal-amal saleh dan juga amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum. Wal-ijtihad fil ibadah, dan kesungguh-sungguhannya mereka dalam melakukan ibadah-ibadah. Wa yakhafuna min rabbihim subhanahu wa ta'ala ashaddal khauf. Mereka takut kepada Rabb mereka, sebenar-benar takut kepadanya. Subhanallah. Li'annahum la yadrun, karena mereka tidak tahu. Hal tuqubbal a'maluhum awla, apakah diterima amal-amal yang mereka telah, ya, lakukan atau tidak. Fabarakallahu fikum. Hada keadaannya para salaf. Naam. Kalau seandainya mereka tahu amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian salaf mengatakan, "Lau a'lam annallaha taqbal minni mithqala habbatin min khardal, la tamanna, ya, latamannaitu al-mauta." Seandainya aku tahu Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalan-amalan yang telah aku lakukan seberat biji zarrah, niscaya aku berangan-angan mati pada hari itu, pada, ya, saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalanku. Wadzalika li syiddati khaufihim min Allah tabaraka wa taala. Yang demikian itu dikarenakan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum berharap ya kalau mereka tahu ada satu amalan yang mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun seberat biji zarrah, mereka berangan-angan minta mati pada saat melakukan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya kita apa? Tidak merasa takjub, tidak merasa kagum, tidak merasa bangga, tidak merasa banyak melakukan ini itu. Na'am barakallahu fikum. Seorang yang dia thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang ada di sisinya dari amal, dari pahala yang Allah berikan kepada orang yang beramal meskipun kecil. Maka hendaknya dia mengikhlaskan apa yang dia telah lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi bi husnir raja billahi azza wa jalla, dan atasnya untuk apa? Husnir raja, memperbagus harapannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamil ya'si wal qunut, dan tidak putus asa, tidak putus harapan. Na'am barakallahu fikum. Dan hendaknya kita senantiasa apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yutba al-amal bil istighfar. Mengikutkan amalan yang kita lakukan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal insan, karena seseorang rentan sekali terjatuh pada kesalahan dan juga apa? Cacat dalam melakukan amal-amal yang dia ya peruntukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang amalannya banyak akan tetapi di dalamnya terdapat apa? Cacat, terdapat kekurangan. Na'am, masuk padanya hal-hal yang merusak amal-amal tersebut dan juga hal-hal yang menguranginya, ya, mengurangi pahalanya sehingga menempel yang cacat tadi itu, yang kurang tadi itu dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum. Dan juga perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfiruna wa yatubuna Allah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ruya annahum kanu yad'una Allah 6 ashhur ayyablughahum syahr ramadan wa idza balaghahum iyyahu shamu wa qamu bil lail da'u Allah 6 ashhur ayyataqabbal minhum syahr ramadan. Para salaf dahulu diriwayatkan mereka apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka pada bulan Ramadan. Dan ketika mereka sudah sampai pada bulan Ramadan, mereka berpuasa dan mereka menghidupkan malamnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang mereka telah lakukan di bulan Ramadan. Cukup perhatikan, fabarakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini keadaan para salaf. Mereka senantiasa muhasabah, introspeksi diri mereka, dan mereka tidak merasa bangga dengan amalan-amalan yang mereka telah lakukan. Justru mereka takut, jangan-jangan apa yang mereka telah lakukan dari puasa, dari sholat mereka, dari menghidupkan malam, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ada hal-hal yang merusak ibadah-ibadah mereka atau ada hal-hal yang menjadikan kurangnya pahala. Fabarakallahu fikum. Sehingga mimbabil aula kita yang jauh dari masa nubuah, jauh dari masa kenabian, jauh dari lingkungan orang-orang saleh. Kehidupan kita saat ini penuh dengan fitnatud dunia. Dari segala macamnya, dari berbagai sisinya. Na'am fabarakallahu fikum. Sibuknya kita dengan urusan-urusan dunia yang itu lebih dari kebutuhan-kebutuhan kita sehingga melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Malam kita tidak bisa menghidupkan. Bahkan di malam hari ketika kita bangun kita tidak banyak melakukan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi kita, fabarakallahu fikum. Senantiasa kita takut ya untuk tidak bisa hidup padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin ya ketika seorang lahir di kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk mencatat rizkinya, mencatat amalannya, bahagia dan sengsaranya. Fabarakallahu fikum. Tapi kita masih apa? Masih khawatir, masih takut, kurang tauhid kita, kurang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu mir rizqin. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kalian wahai para hamba memberikan rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin rizki-rizki kalian. Tabarakallahu fikum. Di penghujung Ramadan justru kita sibuk apa? Untuk urusan-urusan perut. Bukannya malah kita introspeksi diri kita. Apakah amalan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita tidak berpikir seperti itu. Justru kita sibuk bagaimana besok kita merayakan Id, bagaimana kita mengadakan ini, mengadakan itu, membeli ini, membeli itu. Subhanallah, semuanya kembali kepada urusan perut. La haula wala quwata illa billah. Jauhnya kita dari apa? Sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan diri-diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian maghfirah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Naam. Mereka-mereka yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak mendapatkan bagian maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Perbanyaklah untuk bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kana salafus saleh yaksuruna minal istighfar wa taubah ila Allah azza wa jalla wal khauf min adamil qabul. Para salaf mereka banyak ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan tidak diterimanya amal-amal yang mereka telah lakukan. Na'am fabarakallahu fikum. Sehingga hendaknya kita apa? Hendaknya kita mengikuti jejak mereka agar kita mendapatkan apa yang mereka telah dapatkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang bahagia, kehidupan ya dari merasakan manisnya taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jangan sampai kita mementingkan urusan-urusan selain urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang menipu. Wa man hayatud dunya illa la'ib wa lahu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan main-main saja dan la'ab. Dan juga banyak la yaghurrannaka taqallumul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian tertipu dengan lalu lalangnya orang-orang kafir di negeri-negeri kalian yang mereka membawa perbendaharaan dunia. Jangan. Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Ingat asal penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, muhasabah di penghujung Ramadan ini. Naam. Dan di antara tanda-tanda diterimanya amal ibadah seseorang di bulan Ramadan wa fi ghairihi dan selainnya, ittiba'ul hasanah bil hasanah, dia mengikuti kebaikan dengan kebaikan. Apabila keadaan seseorang setelah Ramadan halatan thayyibatan, keadaannya menjadi baik, yaktsur minal hasanat, dia malah memperbanyak kebaikan-kebaikan, wal a'mal as-salihah, dan juga banyak melakukan amal-amal salihah, fahadha dalilun alal qabul, ini dalil yang menunjukkan diterimanya amal ibadah dia. Amma in kana al-aqsu, adapun sebaliknya, yatba'ul hasanat as-sayyi'at, dia mengikuti kebaikan-kebaikan dengan kejelekan-kejelekan. Keluar dari bulan Ramadan, atba'uhu bisayyi'at wal ghafalat wal i'rad an ta'atillah, dia melakukan kejelekan-kejelekan, wal ghafalat, kelalaian-kelalaian, wal i'rad, berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hada dalilun ala adamil qabul, ini dalil yang menunjukkan tidak diterimanya amal ibadah dia di bulan Ramadan. Wa kullu insanin ya'rifu nafsahu min halihi ba'da Ramadan, masing-masing orang itu mengetahui dirinya dari keadaan-keadaan setelah Ramadan. Yanduru fi halihi, dia lihat pada keadaannya dia. Apabila keadaannya dia semakin baik, falyahmadillah. Kalau keadaannya setelah Ramadan semakin baik, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu 'alal qabul, ini menunjukkan atas diterimanya amal-amal dia. Wa in kanat haluhu aswa, falyatub ilallahi wal yastaghfirillah. Adapun jika keadaannya semakin jelek setelah Ramadan, yang biasa menggunjing, biasa menggibai saudaranya, biasa ya melukai saudaranya, biasa membuat ya susah saudaranya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza dalil ala adamil qabul. Ini yang menunjukkan atas tidak diterimanya amalan dia. Wa dalil alal ihmal wa tafrid. Naam, barakallahu fikum. Namun jangan putus asa. Terus kita apa? Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak. Karena istighfar adalah da'bul anbiya. Istighfar adalah kebiasaannya para nabi, para anbiya. Mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka telah lakukan. Naam, barakallahu fikum. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mari kita introspeksi diri, muhasabah terhadap diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ya kita batalkan dengan apa? Dengan ucapan-ucapan kita, dengan ya bangga diri kita, ujub kita dari apa yang telah kita lakukan dari amal-amal kebaikan. Naam barakallahu fikum. Sehingga ya bulan ini menjadi pelatihan buat kita. Apakah kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yaitu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang menjumpai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Naam barakallahu fikum. Kita ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa berada di atas kebaikan, menjalankan amal-amal saleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan ini sebagai penutup. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali nanti di bulan yang berikutnya setelah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, dan juga tetap memberikan hidayahnya agar kita senantiasa berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.